شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله إخواني الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Wasalna ila qawlihi wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fi qawlihi ta'ala wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Saya sampai kita pada ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum radhiyallahu taala anhuma fi qawlihi taala tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 15 dan 16. Wa alqa fil ardi rawasiya, Allah pasang, Allah pancangkan di muka bumi rawasi. Rawasiya adalah pasak-pasak yang tinggi, yang dimaksud adalah gunung-gunung. Antamida bikum, agar tidak bergeser atas kalian. Wa anharan, dan sungai-sungai. Wasubulan, dan jalan-jalan. La'allakum tahtadun, agar kalian terarah. Wa'alamat, dan kami bikin tanda-tanda. Wabin najmihum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka terarah. Qauluhu wa'alamat ma'tufun ala ma taqaddam mimma dzakarahu fil ard. Kalimat alamat berarti dari ayat tadi ma'tuf, ngikut apa yang telah lewat dari apa yang sudah disebutkan di muka bumi. Kami jadikan di muka bumi rawasi, anhar, subul, wa alamat. Bawanya atafun ala madza? Ala rawasi wa anhar wa subula. Maka sama-sama i'rabnya mansubun, hanya saja karena dia muannas salim mansubun bil kasrah. Thumma istanafa, kemudian memulai kalimat baru, faqala wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka terarah. Demikian disebutkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas semakna dengan ini. Artinya tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa alamat ma'tufun ala ma qablah wa huwa ala qawlihi rawasi wa anharan wa subulan. Berarti wa alqa alamatin, dan juga Allah memancangkan tanda-tanda. Wa qad ja'at al ahadithu an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi ibtal ilmi at-tanjim. Telah datang hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang membatalkan dan menganggap batil ilmu tanjim. Kaqaulihi, seperti ucapan beliau alaihi salatu wassalam, man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihir. Siapa yang mengambil satu cabang dari cabang-cabang ilmu perbintangan, maka berarti dia mengambil satu cabang dari cabang-cabang sihir. Zada ma zada, akan lebih kalau dia lebih. Kalau ngambil dua cabang, berarti ngambil dua cabang dari sihir. Wan Raja ibn Haywah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala mimma akhafu ala ummati, di antara yang aku khawatirkan atas umatku adalah at-tasdiq bin nujum, di antara yang aku khawatirkan adalah pembenaran pada bintang-bintang, wa takdzib bil qadar, dan mendustakan takdir, wa haifal a'immah, dan kedzaliman para imam-imam. Yang dikhawatirkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Demikian diriwayatkan oleh Abd Ibn Humaid. Sebagaimana dinukil dalam Durul Manthur. وعن أبي محجن مرفوعا أخاف على أمتي ثلاثا, aku khawatirkan atas umatku tiga perkara. حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر, kezaliman para penguasa, keimanan dengan bintang-bintang, dan pendustaan terhadap qadar, terhadap takdir. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan dihasankan oleh Suyuti. Dinukil pula oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh. Dan dia memiliki pendukung dari hadis Umamah dikeluarkan oleh Tabrani. Demikian dalam Majma' Az-Zawaid. وقال وفيه ليث بن أبي سليم وهو لين أو لين وبقية رجاله والثقوه, sedangkan yang lainnya, rawi-rawi yang lainnya dianggap thiqah. Adapun isinya sama dengan yang sebelumnya, bahwa yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tiga perkara: kedzaliman para penguasa, keimanan kepada bintang-bintang, dan pendustaan terhadap takdir. Wa an Anasin marfu'an, demikian pula dari Anas secara marfu'. Akhafu ala ummati ba'di khaslataini, aku paling khawatirkan atas umatku dua perkara. Takdziban bil qadari wa imanan bin nujum, pendustaan terhadap takdir dan percaya kepada bintang-bintang. Demikian diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Adi dan Khatib dalam kitab An-Nujum. Wa hasanahu As-Suyuti aidan. Demikian pula dihasankan oleh As-Suyuti juga. Wal ahaditsu fi dhammi at-tanjim wa tahdhiri minhu katsira. Hadis-hadis cercaan terhadap ilmu nujum, ilmu perbintangan, dan peringatan dari ilmu perbintangan sangat banyak. Kesira. Dia saling dukung-mendukung secara makna. Secara makna. Maka jelaslah bahwa tanjim adalah ilmu yang haram. Ilmu yang muhadzar. Hanya saja sudah pernah dibahas bahwa ilmu nujum ada dua. Ada ilmu tasyir, ada ilmu ta'sir. Adapun ilmu tasyir mempelajari perjalanannya agar tahu ini barat, ini timur, ini utara, ini selatan. Maka itu perkara yang tidak mengapa. Tetapi ta'sir mempelajari ilmu nujum secara pengaruhnya dengan kejadian-kejadian di muka bumi, maka ini tidak berkait dengan bintang-bintang. Dan ini adalah keimanan pada bintang-bintang dan kekufuran kepada takdir. Bintang itu muncul atau tidak muncul. Kalau Allah takdirkan terjadi, terjadi. Kalau Allah takdirkan tidak terjadi, tidak akan terjadi. Ini yang haram kalau keyakinan bahwa bintang-bintang terpengaruh atau mempengaruhi kejadian-kejadian di muka bumi. Wa qala al-musannif, musannif juga berkata rahimahullah, wa kariha Qatadah ta'alluma madazil al-qamar walam yurakhis Ibnu Uyainah fi. Tapi bagaimana mempelajari manazil al-qamar, tempat-tempat bulan, tanggal sekian ada di sini, tanggal sekian ada di sini, tanggal sekian ada di sini, besok ada di sini, besok ada di sini, sini ila akhir. Bukan untuk menentukan arah, untuk menebak. Bukan juga untuk menebak, untuk mengira-ngira. Ini diperkirakan akan terjadi gerhana besok. Ini diperkirakan akan terjadi gerhana tanggal sekian. Kemungkinan jatuhnya Ramadan tanggal sekian. Kemudian kemungkinan jatuhnya hari raya tanggal sekian. Dari mana itu? Dari ilmu manazil. Manazil al-qamar. Letak-letaknya bintang-bintang dan bulan-bulan tadi. Bagaimana hukumnya? Masuk ilmu tasyir atau ilmu ta'sir? Kata musannif, Qatadah tidak suka. Membenci, mempelajari tempat-tempat bulan atau peredaran bulan. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fi. Demikian pula Ibnu Uyainah tidak memberikan keringanan, tidak memberikan rukhsah untuk mempelajari tempat-tempat bulan atau peredaran bulan. Dzakarahu Harb anhuma, dinukil oleh Harb, yaitu Abu Muhammad Harb Ibnu Ismail Ibnu Khalaf Al-Karmani, seorang faqihun muhaddis dari talamid Imam Ahmad rahimahullah. Dinukil dalam Tabaqat Hanabilah. Ucapan dua ulama tadi, ucapan Qatadah dan ucapan Ibnu Uyainah, dinukil oleh Harb Abu Muhammad rahimahullah. Warakhasa fihi ta'allumul manazil Ahmad wa Ishaq. Tetapi Ahmad wa Ishaq rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, memberikan rukhsah untuk mempelajari peredaran bulan. Ini kata musannif rahimahullah. Kita lihat syarahnya. Qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, amma ilmu nujum alladhi yudrak min tariqil musyahadah wal khabar alladhi yu'raf bihi zawal wa tu'lam bihi jihatul qiblah, fa innahu ghayra dakhil fi ma naha anhu Berkata Imam Al-Khattabi, ahad syurrah al-hadith, mengatakan, amma ilmu nujum, adapun ilmu nujum yang diketahui dengannya dengan jalan menyaksikan dan berita, yang dikenal dengannya peredarannya, kapan bergeser, kapan terbenam dan kapan muncul, wa tu'lam bihi jihatul qiblah, yang dengan itu akan diketahui arah kiblat, fa innahu ghairu dakhilin, maka itu tidak termasuk fi manaha anhu, tidak termasuk pada ilmu yang dilarang. Wa dhalika anna ma'rifata rasd adh-dhill laysa shay'an bi akthar min anna adh-dhill ma dama mutanaqisan fash-shamsu ba'du sa'idatun nahwa wasat as-sama' min al-ufuq asy-syarqi. Apa kata Imam Al-Khattabi? Yang demikian tidak termasuk di dalam ilmu nujum yang dilarang. Mengapa? Alasan beliau, wa dhalika anna ma'rifata rasdidh-dhilli, karena itu sama dengan mengenali dan memperhatikan bayang-bayang. Tidak lebih. Laisa syai'an bi'aktsar, tidak ada sesuatu yang lebih daripada melihat bayang-bayang tadi. Selama bayang-bayang tadi berkurang, berarti matahari sedang naik ke tempat tertingginya. Ketika bayang-bayang bertambah panjang, berarti matahari sedang turun ke tempat terbenamnya. Mempelajari peredaran bulan sama dengan itu. Apa bedanya? Ketika Nabi SAW menerangkan tentang waktu-waktu salat. Kapan waktu salat duhur, kapan waktu salat asar. Disebutkan ketika terjadi zawal, bergesernya matahari ke arah terbenamnya. Yang berarti terlihat dari mana? Dari bayang-bayangnya sudah ke arah sebaliknya. Dan kapan asar? Ketika bayang-bayang seseorang sama atau lebih dari aslinya. Baik. Berarti disuruh dong untuk melihat bayang-bayang. Naam. Berarti disuruh untuk melihat matahari. Apakah sudah terbenam atau belum terbenam? Iya. Sama. Kita melihat bulan sekarang di sini, besok di sini, lusa di sini. Sama dengan melihat matahari. Pagi di sini, terbit. Kalau sudah kelihatan fajar atau cahayanya, berarti itu waktu fajar, waktu sholat subuh. Kalau matahari di atas kepala, tidak boleh sholat. Kalau sudah bergeser, maka itu waktu sholat duhur. Kalau bayang-bayang sudah demikian, hadha wa hadha, tidak berbeda. Mempelajari matahari tadi untuk melihat waktu-waktu sholat, dan mempelajari peredaran bulan untuk melihat waktu-waktu tertentu, ini tidak ada perbedaan, kata Imam Khattabi rahimahullah. Tidak lebih yang mereka lakukan dengan apa yang mereka lakukan ketika melihat matahari. Madama mutanaqisan, selama bayang-bayangnya berkurang, bertambah pendek, fasyamsu ba'du sa'idatun, berarti matahari sedang naik. Nahwa wasatis sama, menuju tengah-tengah langit. Menuju tertingginya, minal ufuq asy-syarqi. Wa idza akhadha fi ziyadah, kalau ternyata bertambah panjang bayang-bayangnya, fasyamsu habitatun, berarti matahari sedang turun dari tempat tertingginya, min wasatis sama, dari tengah langit, nahwal ufuqil maghribi, yaitu mengarah ke tempat terbenamnya. Wa hadha ilmun yasihhu idrakuhu bil musyahad, ilmu ini bisa dan dibenarkan untuk dipelajari dengan menyaksikan, dengan melihat. Illa anna ahla hadhihi as-sina'ah qad dabbaruha bima takhadhu lahu min al-alati allati yastaghni an-nadhru fiha an mura'ati muddatihi wa murasadatihi. Hanya saja ahli hadhihi sina'at, ahli ilmu-ilmu ini, qad dabbaruha bima takhadhu lah, mereka sudah mengaturnya dengan apa yang mereka ambil dari alat-alat. Allati yastaghni an-nadhir fiha, orang melihat yang akan tercukupi dengan alat-alat itu untuk memperhatikan waktunya dan meneliti dengan lebih rinci. Amma ma yustadallu bihi min an-nujumi ala jihatil qiblah, adapun apa yang dijadikan sebagai dalil, petunjuk dari bintang-bintang untuk menunjukkan arah kiblat, fa innaha kawakibu rasadaha ahlul khibrah, maka itu beberapa bintang-bintang. Yang diperhatikan, diawasi oleh ahlul khibrah, oleh orang yang memang ahlinya. Minal a'immah, terhadap para imam-imam. Alladzina la nasyukku fi inayatihim bi amri din, yang kita tidak ragu. Tidak ragu tentang perhatian mereka terhadap urusan agama. Wa ma'rifatihim biha, dan pengetahuan mereka tentangnya. Wa sidqihim fi ma akhbaru bihi anha, dan kejujuran mereka pada apa yang mereka beritakan tentangnya. Misal an yushahidaha bihadratil Ka'bah, seperti menyaksikannya di arah Ka'bah. Wa yushahiduha ala halil ghaibah, dan kemudian melihatnya di tempat yang ketika tidak melihat Ka'bah. Bisa? Bisa. Aina al-qalam. Akhwani fi din, a'azakumullah. Kamu lihat Ka'bah. Kelihatan Ka'bahnya. Kamu lihat tanda-tandanya di atas. Di depan Ka'bah ada menara. Menara apa? Hah? Zam-zam. Tower Zam-zam. Sahih? Ada tower Zam-zam tinggi sekali. Kelihatan gak abahnya? Oh, ini tandanya. Kamu menjauh, sudah ketutup gedung-gedung. Tapi tower Zam-zam tetap kelihatan. Bisakah menjadikan itu sebagai tanda kiblat? Artinya, tower Zam-zam itu di bawahnya Ka'bah. Berarti di sana Ka'bah. Semakin jauh, semakin tidak terlihat. Ujungnya saja kelihatan. Itu masih kelihatan. Itu Ka'bah. Sama, kata Al-Khattabi, demikian pula bintang. Ini Ka'bah, dilihat di atasnya. Ternyata mereka melihat bintang tertentu. Mereka kasih tanda namanya, bintangnya, bentuknya, dan sebagainya. Kadang-kadang bintang bukan bentuk satu bintang, bentuk kumpulan bintang. Petaknya, oh ini, ternyata persis di atas Ka'bah. Maka ketika mereka jauh, mereka melihat bentuk bintang tadi, maka di sanalah Ka'bah. Jiha, kata dia, apa bedanya? Maka ini tidak termasuk yang dilarang. Fakana idrakuhum ad-dilalah minha bil muayanah, berarti mereka mendapatkan tanda-tanda arah Ka'bah itu. Bagaimana idrakuha? Idrakuha bil muayanah, dengan melihat. Wa idrakuna bukan menebak dengan meramal, bukan, berbeda. Wa idrakuna dzalika biqabli khabarihim, dan juga kita menerima arah tadi dengan jujurnya berita mereka. Ini tadi yang ahli yang bicara. Ini bintang itu di atas Ka'bah, maka itu bintang adalah arah Ka'bah. Kamu enggak tahu ilmunya, orang ini tahu ilmunya. Maka orang ini dengan melihat muayanah seperti tadi, melihat Ka'bah langsung atau melihat apa yang di dekat Ka'bah atau melihat apa yang pas di atas Ka'bah, semuanya muayanah. Sedangkan kamu yang tidak ngerti, bil khabaril alimi biha. Kami mendapatkan berita dari orang yang melihat. Kalau di sana arah Ka'bah. Idkanu indana ghairu muttahamin. Karena mereka di sisi kita bukan orang yang tertuduh. Fi dinihim. Bukan orang yang tertuduh dalam agama. Ini bukan orang sesat, bukan syiah, bukan kelompok ini, kelompok menyimpang, bukan. Mereka ahlu sunnah, kita kenal, mereka jujur. Wala muqassirina fi ma'rifatihim, dan juga tidak muqassir dalam ilmu mereka. Intaha. Selesai ucapan Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan. Ma'alimus Sunan, syarah hadis-hadis. Juz keempat, halaman 230. Warawa Ibnul Mundhir an Mujahid annahu kana la yara ba'san an yata'allam ar-rajul manazil al-qamar. Ibnul Mundhir meriwayatkan dari Mujahid bahwasanya beliau tidak menganggap ada apa-apanya, artinya tidak mengapa, untuk seseorang mempelajari peredaran bulan. Perhatikan, yang pertama tadi ucapan siapa yang menyatakan tidak suka? Qatadah dan Ibnu Uyainah. Kedua-duanya menganggap aku tidak suka dan perkara itu aku tidak beri keringinan. Karena hadis sekian banyaknya mengatakan jangan mempelajari bintang-bintang dan jangan mempelajari tanjim. Jangan percaya sama bintang-bintang. Baik. Tapi sebagian ulama menyatakan tidak mengapa. Seperti tadi Al-Khattabi. Kemudian sekarang bahkan Mujahid rahimahullah la yara ba'san, tidak mengapa untuk mempelajari peredaran bulan. Wa rawa an Ibrahim annahu kana la yara ba'san an yata'allam rajul minan nujumi ma yuhtada bihi. Bahkan diriwayatkan dari Ibrahim seperti An-Nukhai rahimahullah, tidak mengapa untuk mempelajari bintang-bintang, tidak mengapa seseorang mempelajari bintang-bintang untuk mencari arah. Yuhtada bihi. Baik. Qala Ibn Rajab rahimahullah. والمأذون في تعلمه علم التسيير. Didudukan oleh Ibnu Rajab perbedaan tadi. Kenapa yang ini bilang boleh, yang ini enggak boleh? Yang ma'zun, kata Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, yang diizinkan untuk dipelajari dari bintang-bintang adalah ilmu tasyir, la ilmu ta'thir, ilmu perjalanannya. Bukan ilmu pengaruhnya. Ta'sir pengaruh. Fa innahu batilun muharram. Karena pengaruh-pengaruhnya itu batilun muharram. Batil, haram dipelajari dan memang enggak ada kaitannya sama sekali dengan musim, dengan kejadian-kejadian, dengan berbagai macam perkara-perkara yang terjadi di muka bumi, enggak berkait. Qaliluhu wa katsiruhu. Yang sedikit maupun yang banyak haram, tidak boleh. Wa amma ilmu tasyir, adapun ilmu tentang peredarannya. Fayata'allam minhu ma yahtaju ilaihi lil ihtida, maka tidak mengapa dipelajari daripadanya sesuai dengan kebutuhannya untuk mencari bimbingan. Bimbingan apa? Arah. Kemana kami harus berjalan? Timur, utara, selatan, barat? Demikian pula kemana kami menghadap dalam salat kami? Arah Ka'bah di mana? Itu bisa dipelajari dengan melihat peredaran bintang-bintang. Ma'rifatul qiblah wa turuqi. Mengetahui arah kiblat, mengetahui arah-arah jalan. Jaizun indal jumhur. Yang begini boleh menurut jumhur para ulama. Demikian kata Ibnu Rajab. Intaha. Dalam fadl ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Oleh Ibn Rajab rahimahullah. Tapi belum dijawab. Kalau mempelajari peredaran bintang-bintang dan bulan atau matahari dan sebagainya untuk menentukan kapan Ramadan, kapan hari raya, kapan terjadinya gerhana, masuk yang mana? Ta'sir apa tasyir? Hah? Nah, tasyir. Berarti boleh dipelajari. Berarti boleh kita menentukan Ramadan dengan hisab. Enam, ilmunya ilmu tasyir dan boleh dipelajari. Tetapi untuk menentukan bulan Ramadan, untuk menentukan tanggal 1 Syawal harus dengan ru'yah. Karena Nabi menyuruh untuk melihat. Terus apa perlunya ilmu tasyir? Perlunya adalah kamu bisa memperkirakan kapan melihat. Jangan tiap hari begini. Kamu sudah melihat ini diperkirakan kalau enggak sekarang besok. Maka hari ini begitu hampir terbenam matahari dilihat. Terlihatkah hilal? Besok dilihat lagi. Terlihatkah hilal? Terlihat berarti besok tanggal 1. Tayib. Juga agar kamu tahu kemana melihatnya. Karena terlihatnya hilal itu sebentar dan kecil. Kita mau ru'yatul hilal. Kita ke pantai. Dari mulai jam 5 sampai maghrib sampai isya. Gak kelihatan. Besok lihat dari jam 5 sampai maghrib sampai isya. Gak kelihatan juga. Kamu lihat 10 hari juga gak kelihatan. Karena keluarnya gak di situ, di belakangmu sana. Kenapa? Kamu gak punya ilmu tasyir. Bintang apa bulan itu tanggal segini ada di mana? Tanggal segini ada di mana? Tanggal segini ada di mana? Kalau kamu punya ilmu tasyir, kamu akan tahu diperkirakan akan muncul di sini kalau sudah terlihat. Akan muncul di sini. Ditunggu. Di arah yang benar. Ternyata gak keluar, berarti belum tanggal 1. Besok masih tanggal 30. Menyempurnakan. Begitu dilihat, akan terlihat. Di tempat yang sudah dihitung oleh kamu. Dengan ilmu apa? Nah, ilmu manazil al-qamar. Ilmu tasyir. Barakallahu fikum. Sehingga ilmunya boleh dipelajari. Tetapi menentukan hilal, bulan Ramadan atau satu Syawal dan sebagainya harus dengan ru'yah. Qala. Dakarahu harbun anhuma. Huwa al-imam al-hafidh Harb ibn Ismail Abu Muhammad al-Karmani al-Faqih min jullati ashabil imam Ahmad, di antara tokoh-tokoh besar dari murid-murid Imam Ahmad rahimahullah. Wa rawa an Ahmad wa Ishaq. Beliau meriwayatkan dari Ahmad dan Ishaq dan Ibn al-Madini dan Ibn Ma'in wa ghairihim rahimahumullah. Walahu kitabul masail, dan beliau punya kitabul masail. Alati su'ila anha al-imamu Ahmad wa ghairuh. Yang di dalamnya berisi semua yang ditanyakan kepada Imam Ahmad. Masya Allah. Punya catatan. Semua apa yang ditanyakan kepada Imam Ahmad dibukukan. Ini bukunya beliau. Al-Karmani. Harb Ibn Ismail Abu Muhammad Al-Karmani. Meninggal pada tahun 80 wa mi'atain 280. Wa amma Ishaq fa huwa Ishaq ibn Ibrahim ibn Mukhallad Abu Ya'qub Al-Hanbali An-Nisaburi al-Imam al-Ma'ruf ibn Rahuya. Ishaq ibn Rahuya. Wa hakadha yuqra. Walaupun sebagian membaca Rahawai seperti Sibawai, seperti Naftawai, tapi sebagian mereka membacanya bukan Rahawai, tetapi Rahuya. Rawa'an Ibn al-Mubarak. Beliau meriwayatkan dari Ibn al-Mubarak. Wa Abi Usama. Wa Ibn Uyainah. Wa tabaqatihim. Qala Ahmad Ishaq indana imamun min a'immatil muslimin. Dipuji oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan kalimat Ishaq. Di sisi kami sebagai imam dari para imam-imam kaum muslimin. wa rawa anhu Ahmad, dan meriwayatkan daripadanya Imam Ahmad dan Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud dan lain-lain. Wa rawa huwa aidan an Ahmad, dan juga beliau Ibrahim Ibnu Rahuyah meriwayatkan dari Ahmad juga, saling meriwayatkan. Mata sanata 39 wa 200, meninggal pada tahun 239. Qala al-musannif rahimahullah, entah waktu, habis waktunya. Baik, kesimpulan dari pembahasan adalah bahwa ilmu perbintangan ada dua. Ada ilmu yang diperbolehkan, ada ilmu yang tidak diperbolehkan. Terjadinya sedikit perselisihan di kalangan para ulama, karena sebagian para ulama menganggap larangan Rasulullah SAW mutlakan. Pokoknya mempelajari bintang tidak boleh. Sehingga sebagian mereka menyatakan termasuk ilmu peredarannya, jangan mempelajari bintang-bintang. Bagian mereka melarang secara mutlak, tetapi membedakan. Kalau ilmu ta'thir haram, kalau ilmu tasyir makruh. Sebagian menyatakan tidak, yang dilarang adalah yang ta'thir, pengaruh bintang terhadap kejadian-kejadian di muka bumi. Dan itu haram, bahkan dikatakan syu'batun minasyirk, syu'batun minasihir. Man iqtabasa syu'batun syu'batan minan nujum faqad ittaqata syu'batan minas sihr, atau kama qala fi riwayah. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.